Mitra Bisnis, terkait penetapan upah minimum DKI Jakarta sebesar 2,2 juta, ekonom LIPI Latif Adam berpendapat, penetapan upah minimum di Indonesia seharusnya meniru China, yang menerapkan sistem transparan dan tidak hanya mengacu pada inflasi, namun benar-benar memperhitungkan tingkat produktivitas pekerja. Dia berpendapat, upah boleh tinggi asal dengan tingkat produktivitas sebanding. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Hasanuddin Rahman. Pak Hasanuddin, apa komentar Anda soal ini? Begini, itu pasti memberatkan dan tidak bisa diterima oleh pengusaha. Pertama, dalam menetapkan besaran upah minimum, kita sudah mempunyai acuan. Itu juga yang menentukan pemerintah sendiri, di mana dasarnya tidak hanya mengacu kepada inflation rate, ya, tetapi juga kepada rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Pengupahan daerah setempat. Nah, yang ketiga, Dewan Pengupahan setempat juga melakukan salary survey, survei harga pasar. Dan surveinya itu bukan survei tawar, tapi survei beli. Jadi kalau tiba-tiba menjadi 2,2 juta, itu jelas tidak ada relevansinya dengan kaidah apapun juga. Itu hanya terjadi karena adanya pemaksaan kehendak secara sepihak, secara anarkis. Ya, itu saja. Jadi sepanjang peraturan perundangan yang mengatur tentang penetapan upah minimum itu masih eksis, masih berlaku, mari semua pihak mengikuti aturan main tersebut. Kecuali aturan main tersebut sudah dirubah. Kemudian yang kedua, Apindo itu sangat concern bukan terhadap pengusaha-pengusaha yang mapan dan sudah besar. Mereka sudah tidak soalkan lagi soal UMP itu. Tetapi pengusaha-pengusaha UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, itu akan terkena sekali dampaknya dengan upah. Bagaimana bisa mereka ikuti upah minimum yang ditetapkan sebesar itu? Oke, katanya ada aturan yang memungkinkan pengusaha mengajukan penangguhan, tapi itu teori. Dalam prakteknya sangat sulit mengajukan penangguhan itu. Jadi, sudah sejak lama Ketua Umum DPN Apindo mengatakan, kami tidak ada masalah upah naik sepanjang sesuai dengan produktivitas kerja pekerja buruh. Saya ambil contoh, di Taiwan 24 mesin itu dihandle oleh satu orang operator. Sedangkan di Indonesia dihandle oleh 3 orang operator. Upah pekerja buruh di Taiwan jauh lebih besar daripada upah pekerja buruh di Indonesia. Karena produktivitasnya yang berbeda. Dan yang untuk mencapai ini, sebaiknya upah minimum itu, pertama memang untuk golongan pengusaha besar, yang kedua upah minimum untuk UMKM dicapai dengan bipartit antara manajemen perusahaan tersebut dengan pekerja buruhnya. Itu pendapat kami. Jadi itu benar sekali. Jadi berkaitan erat antara upah atau pendapatan pekerja buruh dengan produktivitasnya. Karena kalau pekerja buruh mempunyai produktivitas dan kinerja yang jelek, upahnya yang bagus, benefit bagus, itu namanya charity, sumbangan saja. Itu jadi PMI lama-lama perusahaan, nggak akan kuat dia. Yang kedua, kalau kinerja pekerja buruh dan produktivitasnya bagus, tetapi benefit dan remunerasinya jelek, itu namanya eksploitasi, nggak akan lama juga. Yang ketiga, kalau kinerja pekerja buruh buruk, kompensasi, remunerasi, benefit buruk, itu sama dengan harakiri alias bunuh diri. Jadi yang kita akan capai di masa depan adalah produktivitas, kinerja bagus, remunerasi, benefit juga bagus. Itulah kemakmuran bersama. Demikian Ketua Apindo, Hasanuddin Rahman. Saya Wendy Lim.